Wa khamisuha duhulu waktin lidaimi hadas kasalisin wa mustahadhah. Wa yustaratu aidan dhunnu duhulihi falayatawadda'u kal mutayammimi li fardin aw naflin muakkad qabla waqti fi'lihi. Ini syarat kelima dari syarat wudu ya. Ini merupakan syarat terakhir dari syarat wudu. Syarat yang kelima adalah khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki hadas yang tidak bisa berhenti. Hadasnya selalu keluar, tidak bisa berhenti. Itu dalam istilah fikih dinamakan dengan daimul hadas. Contohnya adalah salis. Salis yaitu orang-orang yang kencingnya selalu keluar, tidak bisa mengontrol kencingnya ya. Kencingnya keluar terus. Dan juga mustahadhah, perempuan yang dalam masa istihadhah, bukan darah haid, bukan darah nifas, tapi darah penyakit ya. Dua orang ini adalah contoh dari daimul hadas. Jadi syarat yang kelima ini terkhusus pada daimul hadas. Syarat itu adalah masuknya waktu. Jadi orang yang normal boleh wudu kapanpun, tapi khusus bagi daimul hadas dia disyaratkan untuk masuk waktu terlebih dahulu baru wudu ya, baru wudu. Jadi masuknya waktu ini tentunya tidak diharuskan yakin ya, cukup dengan dzon. Dzon yaitu prasangka kuat. Lebih dari 50% itu namanya dzon. Jadi hukum daimul hadas ini sama seperti hukum orang yang bertayamum ya. Orang yang bertayamum juga sama, tidak boleh melakukan tayamum sebelum waktu ibadah sudah masuk. Jadi waktu ini tergantung ibadah apa yang akan dilakukan. Kalau digunakan untuk melakukan ibadah sholat asar misalkan, maka sebelum masuk sholat asar, wudu yang dilakukan tidak sah, atau tayamum juga sama. Jadi tidak boleh melakukan wudu untuk melakukan sholat fardu atau sholat sunnah yang memiliki waktu. Sholat sunnah yang memiliki waktu tidak boleh melakukan wudu sebelum waktunya masuk. Wali sholati janazatin qoblal gusli wa tahiyatin qobla dukhulil masjid wa rawatib al mutaakhirati qobla fi'lil fardhi. Ini contohnya beberapa sholat fardu, fardu kifayah dan juga sholat sunnah ya. Jadi seorang daimul hadas atau orang yang tayamum, dia tidak boleh melakukan bersuci untuk melakukan sholat janazah sebelum janazahnya dimandikan. Jadi waktu sholat janazah masuk setelah janazah selesai dimandikan. Kalau ingin melakukan sholat tahiyatul masjid, tidak boleh melakukan wudhu sebelum masuk masjid. Jadi masuk masjid dahulu baru wudhu. Masuk masjid baru wudhu. Kemudian kalau ingin melakukan sholat rawatib yaitu sholat yang mengiringi sholat fardu ya. Sholat rawatib yang berupa yang dilakukan setelah sholat fardu ya. Rawatib al-mutaakhirah, artinya sholat ba'diyah, biasanya dikenal dengan ba'diyah ya. Kalau ingin melakukan sholat ba'diyah harus melakukan toharoh setelah melakukan sholat fardu. Jadi setelah sholat fardu baru wudu untuk sholat sunnah. Jadi walaupun sholat fardunya walaupun sholat wudu yang digunakan sholat fardunya ini masih belum batal, tetapi karena waktu sholat sunnah ba'diyah baru masuk setelah melakukan sholat fardu, maka tidak sah melakukan sholat ba'diyah yang wudunya dilakukan sebelum melakukan sholat fardu. Walazima, ini di kitab yang lain lazima ya, bukan luzumi. Bisa dicek di kitabnya masing-masing ya. Biasanya di kitab yang lain itu lazima, walazima wudu'ani watayamumani ala khotibin da'imil hadas ahaduhuma lil khutbatain wal akharu ba'dahuma li sholati jumu'ah wa yakfi wahidun lahuma li ghairi. Jadi bagi seorang khotib yang da'imul hadas, jadi khotib yang daimul hadas atau khotib yang hadasnya selalu keluar, dia harus melakukan dua wudu. Dia harus melakukan dua wudu. Satu wudu digunakan untuk khutbah dan wudu yang lain digunakan untuk sholat Jumat ya. Jadi satu wudu digunakan untuk melakukan dua itu tidak sah. Tapi ini khusus bagi seorang khatib yang da'imul hadas. Dan berlaku pula juga untuk seorang yang bertayamum ya. Jadi satu tayamum tidak bisa digunakan untuk khutbah sekaligus sholat Jumat. Harus melakukan dua kali tayamum. Namun bagi orang yang tidak khatib, selain khatib ini bisa ya. Maksudnya ini khusus, hukum yang khusus diharuskan kepada khatib. Wa yajibu alaihi alwudhu'u likulli fardin katayammum wa kadha ghuslul farji wa ibdalul qutnati allati bifamihi wal isabati wa illam tazul an maudhi'iha. Ini tentang kewajiban yang harus dilakukan bagi da'imul hadas. Sebelum da'imul hadas melakukan sholat, ada kewajiban-kewajiban lain yang hukum itu khusus baginya. Jadi selain wudu dia juga harus membasuh alat kelaminnya. Dia juga harus membasuh alat kelaminnya, kemudian mengganti kapas. Jadi setelah wudu alat kelaminnya dibasuh, kemudian mengganti kapas. Jadi harus diberi kapas itu ya, harus diberi kapas dan juga diberi isobah. Isobah itu pembalut. Pembalut dalam arti makna sesungguhnya ya, bukan pembalut khusus wanita, itu pembalut dalam arti yang sesungguhnya. Walaupun pembalut itu tidak bergeser dari tempatnya. Jadi satu wudu, kedua membasuh kelaminnya, membasuh tempat keluar kotoran maksudnya ya, dan juga mengganti kapas, lalu mengganti juga pembalut. Wa ala nahwi salisin mubadaratun bisolat. Falau akhara limaslahatiha kantidori jama'atin au jumu'ah wa in ukhirat an awalil waqti wa kadhabi ila masjidin lam yadurrah. Kewajiban lain bagi salis, bagi orang yang hadasnya selalu keluar, adalah mempercepat melakukan sholat. Jadi setelah melakukan wudu, dia harus langsung melakukan sholat. Tidak boleh ada pemisah yang lama. Tidak boleh ada jeda yang lama antara wudu dan sholat yang akan dilakukan. Akan tetapi kalau mengakhirkan sholat itu dikarenakan hal-hal yang menjadi kebaikan sholat, maka pengakhiran itu hukumnya tidak apa-apa. Tidak apa-apa dalam arti syarat-syarat harus mempercepat sholat ini masih tetap dilakukan ya. Jadi walaupun ada jeda antara wudu dan sholatnya, tapi karena jeda itu dilakukan karena kebaikan sholat, kemaslahatan sholat, maka itu diperbolehkan. Contoh kemaslahatan sholat adalah menunggu jamaah ya, menunggu jamaah atau menunggu sholat Jumat. Jadi ini boleh ya. Awal waktu dia wudu, kemudian setelah dia wudu dia menunggu jamaah. Ternyata jamaah tidak langsung dimulai, tetapi jamaahnya diakhirkan hingga akhir waktu. Atau sholat Jumat juga sama. Jadi intinya bila mengakhirkan sholat tapi dikarenakan kebaikan sholat, itu hukumnya tidak apa-apa ya. Atau contoh yang lain adalah pergi ke masjid. Jadi misalkan seorang yang memiliki penyakit salis, kalau penyakitnya namanya salas ya. Jadi harokat lam kalau dibaca fathah itu nama penyakitnya. Kalau orangnya itu harokatnya kasroh. Jadi salis adalah orang yang punya penyakit salas. Contoh yang lain adalah pergi ke masjid. Jadi misalkan jarak rumah antara salis dengan masjid ini sangatlah jauh. Dan setelah dia wudu dia tidak bisa langsung melakukan sholat karena perjalanan ke masjid, ini juga tidak apa-apa. Intinya adalah salis ini hukumnya tidak seperti orang yang normal ya. Ada beberapa hukum yang memang berbeda dengan hukum orang-orang yang lain. Wa furuduhu sittatun. Ini sudah membahas tentang fardu wudu. Jadi kesimpulan dari syarat wudu ada 5. Yang pertama adalah menggunakan air yang suci. Yang kedua adalah mengalirkan air ke anggota yang dibasuh. Yang ketiga, tidak ada sesuatu yang merubah air di anggota wudu. Yang keempat, tidak ada sesuatu yang menghalangi air di anggota wudu. Dan yang terakhir, khusus bagi daimul hadas, yaitu harus waktu ibadah harus sudah masuk sebelum melakukan wudu. Wallahu a'lamu bishawab.